Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita melanjutkan sedikit tentang sisi-sisi kehidupan sahabat Utsman ibn Affan. Bahwa sahabat Utsman harta ada di tangannya, tetapi harta tadi tidaklah menjadikan hatinya tertawan, tidak menjadikan hatinya kemudian pelit untuk mendermakan di saat kaum muslimin membutuhkan. Sahabat Utsman pun pernah berhijrah 2 kali. Berhijrah dari Mekah ke Habasyah, kemudian pulang lagi ke Mekah, kemudian dari Mekah ke Madinah. Di saat kaum muslimin tidak memungkinkan waktu itu untuk menjalankan keyakinannya di Mekah, permusuhan hari demi hari semakin sengit, sahabat sulit untuk mengamalkan keyakinannya, maka sebagian sahabat memutuskan untuk berhijrah, pindah dari Mekah waktu itu ke Habasyah. Sahabat Utsman sebelum masuk Islam, dia sudah menjadi saudagar kaya. Dan bisa dibayangkan dengan dia meninggalkan perniagaannya, seberapa kerugian yang akan ditanggung. Dan tidak terbayang beliau akan bisa berdagang di Habasyah, di negeri orang yang harus beradaptasi sementara harta-hartanya ada di Mekah. Bagi Utsman kerugian materi, kerugian harta gak jadi soal asal akidah itu terjaga. Utsman tidak hitung-hitungan tentang kerugian harta, kerugian materi, tapi yang jelas akidah, keyakinan agama terjaga. Karena kepercayaan penuh terhadap pertolongan Allah, tidaklah hartanya berkurang, bahkan Allah jaga. Sekali lagi, keyakinan yang penuh terhadap Allah, bahwa Allah akan membela orang yang membela agamanya, Allah akan membantu orang yang memperjuangkan agamanya, meskipun dia harus terkadang menderita, itu akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Sahabat Utsman, kapan beliau menjabat sebagai khalifah, pimpinan tertinggi umat Islam? Khalifah itu bukan kayak gubernur, bukan kayak presiden, tapi pimpinan tertinggi umat Islam sedunia, itu namanya khalifah. Itu setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Sahabat Umar sebelum meninggal, dia mengatakan, kalau saya meninggal, kemudian kalau saya mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin sepeninggal saya, saya punya contoh, yaitu siapa? Abu Bakar. Kalau saya membiarkan, biar kaum muslimin sendiri yang memilih, saya pun punya contoh, yaitu siapa? Rasulullah. Maka sahabat Umar pun menunjuk 6 orang yang mereka adalah sahabat-sahabat yang terkemuka untuk memilih salah satu dari 2 orang. Ya, untuk memilih ya di antara mereka, kemudian nanti terakhir kepada Ali dan Utsman, kemudian 6 sahabat yang waktu itu di antaranya Utsman, 5 menyepakati bahwa Utsman yang berhak menjadi khalifah. Berarti pengangkatan seorang menjadi khalifah itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara dipilih oleh ahlul hali wal akti, Ahlul Hali wal Aqdi adalah tokoh agama dan tokoh politik yang mereka itu ngerti siapa yang berhak untuk diangkat menjadi pemimpin. Sistem yang seperti ini murah meriah, tidak banyak mengorbankan harta dan mengecilkan konflik. Ini sistem Islami. Pengangkatan orang menjadi khalifah dengan diangkat oleh ahlul halli wal aqdi. Jadi yang mengangkat itu orang yang memang para pakar, para ahli. Jadi tidak akan mungkin para pakar dan ahli ini mengangkat orang sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara wasiat. Amin dimaksud wasiat, wasiat dari pemimpin sebelumnya. Kalau nanti saya meninggal yang jadi khalifah ini. Tidak harus dari keluarganya. Bisa jadi temannya, bisa jadi orang lain. Yang jelas yang diangkat itu orang yang bisa memimpin umat. Seperti Abu Bakar ketika sebelum meninggal menulis surat wasiat, nanti kalau saya mati yang jadi khalifah Umar. Umar bukan keluarga Abu Bakar, tapi diangkat. Sah yang seperti ini. Cara yang ketiga, dengan cara kudeta. Dengan cara penggulingan kekuasaan. Apakah dengan cara kontak senjata, ya menggulingkan kekuasaan yang sudah ada. Tapi cara-cara seperti ini, yang terakhir ini cara yang tidak syar'i. Cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Menggulingkan kekuasaan yang sah, ya dengan kontak senjata dan semisalnya, ini cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau terjadi, maka sah menurut agama. Jadi cara-cara pengangkatan pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat, kalau sudah terjadi, maka sah dan kita wajib mentaati penguasa yang untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Adapun Utsman ibn Affan, beliau diangkat oleh ahlul halli wal aqdi, oleh 5 sahabat yang mereka adalah pembesar-pembesar sahabat. Apa jasa-jasa Utsman ketika beliau menjadi khalifah? Utsman bin Affan melanjutkan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tidak melenceng sedikit pun dari apa yang sudah digariskan oleh para pendahulunya. Sahabat Utsman di antara jasanya mengumpulkan Al-Qur'an. Pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman. Saya akan sebutkan secara ringkas. Pengumpulan Al-Qur'an, pembukuan Al-Qur'an itu melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama di zaman Rasulullah. Wahyu yang turun secara bertahap itu ditulis oleh sahabat, ada di pelepah-pelepah korma, di tulang-tulang binatang, kulit-kulit binatang, lempengan-lempengan batu. Itu pun para sahabat yang bisa baca tulis sedikit waktu itu. Jadi di zaman Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang ini. Ayat-ayat masih tercecer, penulisannya ada di tulang-tulang binatang, ada di lempeng-lempeng batu, di pelepah korma dan semisalnya. Kenapa seperti itu? Pertama, karena alat untuk menulis baik kertas atau tinta waktu itu sangat apa? Minim. Ya, sarana untuk menulis sangat apa? Minim. Yang kedua, orang yang bisa menulis juga apa? Sedikit. Yang ketiga, hafalan para sahabat waktu itu masih ya sangat-sangat kuat. Artinya hafalan mereka sangat kuat. Sehingga andai kata tidak ada tulisan pun hafalan mereka sudah cukup ya, karena hafalan mereka kuat. Kemudian tahapan kedua di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar terjadi peperangan yang dahsyat melawan orang-orang yang murtad, para pengikut nabi palsu, yaitu perang Hadiqah namanya, perang Yamamah. Dalam perang ini ratusan sahabat Nabi yang mereka adalah para qori'nya sahabat, para alim ulamanya sahabat terbunuh dalam perang ini. Sahabat Umar khawatir akan terus bertambah korban dari para qori' sahabat, maka nanti bagaimana? Apa na Al-Qur'an nanti orang ya sulit lagi untuk bisa misalnya mendengarkan Al-Qur'an dari sahabat yang sudah pada meninggal, kita cepat mumpung sebagian masih hidup kita tulis. Maka Abu Bakar pun menerima usulan Umar. Diangkatlah seorang sahabat muda bernama Zaid bin Thabit memimpin proyek pengumpulan Al-Qur'an. Dan pengumpulan ini berat sekali. Karena ayat-ayat yang banyak tercecer, ada yang tulisannya ada di tangan ini, ada yang ini lempengan batu di tangannya ini, kan sulit untuk mengumpulkannya. Tapi karena tugas yang mulia dijalankan. Ya, kemudian terkumpullah Al-Qur'an tertulis dalam satu mushaf, ya kitab seperti ini. Sehingga memudahkan bagi orang yang akan membacanya untuk membacanya. Ah, di zaman Utsman ini tahapan ketiga. Waktu itu mushaf Al-Qur'an itu beragam. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab Quraisy. Tapi ada beberapa kabilah yang sulit mengucapkan kosakata, beberapa kosakata orang Quraisy. Sehingga mereka menulis dengan kosakata mereka. Itu enggak jadi masalah waktu itu. Yang jelas itu benar semuanya, artinya juga enggak salah. Kemudian di zaman Utsman enggak semua orang ngerti bahasa Arab. Sehingga ketika terjadi perselisihan dalam bacaan, khawatir mereka akan saling menyalahkan, kemudian akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Maka Utsman memutuskan seluruh Al-Qur'an dikumpulkan, ya kemudian dijadikan satu, yaitu Quran yang ditulis oleh ya Utsman atau di zaman Utsman, itulah yang disebarkan. Yang lainnya ditarik untuk mempersatukan umat. Bukan kemudian Al-Qur'an satu dengan lain berselisih, bukan. Tadi ada beberapa kosakata orang Quraisy yang kabilah lain, suku lain sulit untuk membunyikannya, kemudian menggunakan kosakata yang semakna, ya yang sama dengan itu. Ini di antara jasa Utsman bin Affan. Kemudian di zaman Utsman ya dirintis pasukan maritim. Angkatan laut pertama dalam Islam di zaman Utsman. Pasukan ya maritim pertama itu dalam Islam di zaman Utsman. Sebabnya karena perbatasan wilayah kaum muslimin sering diancam oleh kapal-kapal asing. Kapal-kapal asing yang mereka mengancam kenyamanan muslimin. Maka beberapa komandan waktu itu adalah Muawiyah yang posisinya dekat dengan daerah Romawi, meminta izin pada sang khalifah yaitu Utsman untuk membuat pasukan angkatan laut. Diterima. Dan bisa Anda bayangkan waktu itu masih sangat sederhana, masih menggunakan layar, perahu layar, sehingga disebut dalam sejarah Dhatus Sawari. Ya, Dhatus Sawari itu perahu layar. Orang-orang Arab itu kan orangnya jauh dari laut. Orang hidupnya pada pasir, mungkin laut hanya mereka dengar, enggak pernah melihat. Tapi di saat mereka tertuntut untuk bertempur di laut, mereka siap untuk menghadapinya. Masalahnya kedaulatan negara terancam, muslimin kenyamanannya terancam, ya enggak bisa dibiarkan musuh ya mempermainkan kaum muslimin, maka dibentuklah ya pasukan angkatan laut pertama di zaman Utsman ibn Affan. Kemudian sudah saya sebutkan tadi bahwa Utsman bin Affan meninggal secara tragis, dibunuh oleh para pemberontak. Yang sebenarnya itu semua adalah makar dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan musyrikin, yang mereka gerah, gak seneng melihat kaum muslimin, masyarakat Islam hidup makmur, hidup tenang. Tidak heran sekarang yang terjadi di Timur Tengah dari konflik-konflik di berbagai negara itu ternyata buatan Amerika. Buatan orang-orang Barat sengaja supaya kaum muslimin itu saling berperang satu dengan selainnya sehingga kekuatan mereka melemah. Dari Tunis, Jazair, Maroko, ya, Suriah, Yaman, beberapa negeri Timur Tengah memang sengaja dibuat seperti itu oleh ya orang-orang Barat yang kafir. Ya. Mereka punya tujuan. Kalau negara-negara ini aman, Islam itu akan apa? Kuat dan muslimin akan bersatu. Ya. Sehingga siapa orang-orang yang bisa untuk ya dijadikan kaki tangan mereka pun mereka akan siap mendanai kemudian mengobok-obok negeri tersebut. Kita harus jeli. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa negeri kita juga ya ada upaya dari orang-orang kafir Barat untuk mengobok-oboknya. Semoga Allah menjaga kita dan negeri ini dari segala kejelekan. Beberapa tuduhan kepada Utsman dituduhkan. Di antara tuduhannya ya. Jadi gini, ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba, pura-pura masuk Islam. Dia orangnya licik sekali, lihai. Dia mencari orang-orang munafik, mencari orang-orang yang bodoh. Kemudian ditanamkan kebencian kepada Khalifah Utsman. Misalnya Utsman itu nepotisme. Masa yang diangkat jadi gubernur kebanyakan dari keluarganya. Utsman itu sukanya merampas harta orang. Berbagai tuduhan. Dan namanya orang-orang bodoh di ya, kipas-kipas seperti itu ya murub, ya, terbakar. Mereka pun ya datang ke Madinah. Dari Irak, dari Mesir, dari Syam gak bisa. Karena di Syam waktu itu Muawiyah dengan sigapnya setiap ada kasak kusuk langsung ditangani sehingga gak berani. Jadi orang-orang bodoh dari Irak dan dari Mesir lah yang menggeruduk ke Madinah. Utsman sebagai pemerintah siap berdialog. Terbuka, apa kritikan kalian silakan, akan kami jawab. Ya. Semuanya dijawab dengan baik, lembut. Utsman pun menghormati mereka. Kalau punya etikat baik, Utsman pun tidak akan menyakiti mereka. Ternyata semua tuduhan-tuduhan mereka hanya tuduhan yang tidak ada buktinya. Yang tidak ada buktinya. Maka mereka pun pulang. Tapi mereka punya rencana. Mereka akan datang tahun depan dengan jumlah yang lebih besar di waktu musim haji. Kalau musim haji tiba, kan Madinah waktu itu jarang orang, mereka pada berangkat ke Mekah. Di saat-saat sepi seperti ini mereka akan melancarkan aksi untuk membunuh Khalifah Utsman. Sudah direncanakan. Utsman dalam menyikapi isu-isu seperti itu cepat. Utsman tidak membiarkan. Utsman mengutus sebagian sahabat, tolong dicek. Benar enggak para gubernur-gubernur itu katanya mendolimi? Katanya masyarakatnya benci dengan saya, punya kritikan pada saya. Coba kalian terjun ke wilayah-wilayah. Ternyata apa? Setelah dicek, ya, enggak ada. Semuanya memuji ya Utsman dan semuanya mengakui kehebatan Utsman. Berarti hanya orang-orang munafik memang yang benci. Kemudian Utsman belum siap untuk mengumumkan setiap anggota masyarakat yang merasa didolimi oleh penguasanya, silahkan datang musim haji, datang kemari, kami akan siap mengembalikan haknya. Gak ada yang datang. Berarti kan gak ada orang yang merasa terdolimi oleh para gubernur yang ada waktu itu. Kemudian juga sahabat Utsman mengundang seluruh ya gubernur datang. Pas musim haji dikumpulkan, ini gubernur-gubernur kami. Siapa dari kalian yang punya keluhan, silahkan. Ini gubernur-gubernur kami. Ternyata enggak ada seorang pun. Karena enggak ada yang merasa terdolimi. Hanya mereka-mereka yang munafik. Hanya mereka-mereka yang ya telah menjadi kaki tangan orang kafir saja yang gerah dengan ya kekhalifahan Utsman. Kemudian Utsman pun meminta saran dari para sahabat, dari kaum muslimin, gimana ini menyikapi para pemberontak ini. Sebagian mengatakan sudah kita tangkap, kita bunuh saja. Utsman pun tidak. Utsman menolak, jangan-jangan. Saya tidak ingin akan timbul fitnah di tengah masyarakat muslimin. Khawatir Utsman berbuat dolim pada seorang atau membuka pintu fitnah. Utsman relalah kalau dia yang jadi korban. Utsman merasa bahwa sahabat-sahabat Nabi jumlahnya sudah sedikit. Kalau mereka bentrok dengan ini, khawatir akan banyak terbunuh. Sementara umat butuh kepada para sahabat. Utsman siap untuk dialah yang jadi korbannya. Asalkan sahabat-sahabat lainnya selamat, karena umat butuh banget pada sahabat. Sementara jumlah sahabat sudah sedikit waktu itu, sudah mulai berkurang. Ketika datang musim haji dan kondisi Madinah sepi, maka para pemberontak pun masuk merayap ke Madinah. Ya, tentunya seperti biasa alasannya ingin ya berdiskusi dengan Utsman. Tapi gerakan mereka mencurigakan, dan sebagian sahabat sudah siap untuk mengirim anak-anaknya untuk melakukan penjagaan pada Utsman. Tapi Utsman menolak, jangan. Jangan. Kemudian mereka para pemberontak naik ya ke dalam rumahnya, kemudian membunuh Utsman dalam keadaan beliau sedang baca Al-Quran, dalam keadaan beliau sedang puasa yang nunggu berbuka. Dibunuh oleh mereka dengan kejinya, dengan kejamnya. Seperti itulah secara singkat akhir kehidupan sahabat Utsman, dibunuh oleh pemberontak. Dan benarlah apa yang Nabi sabdakan, bahwa Utsman adalah orang yang mati syahid. Jasad bisa terkubur, tubuh bisa dipenggal oleh musuh, tetapi nama harum tidak pernah terlupa. Jasa-jasa Utsman senantiasa dirasakan. Dan kita saat ini ketika merasakan nikmatnya Islam, juga salah satu dari jasanya Utsman bin Affan. Sehingga kewajiban kita terhadap beliau adalah mendoakan keridhaan dan ampunan. Kita berusaha mengikuti kepribadian beliau yang baik, yang santun, yang dermawan, yang siap berkorban, bahkan siap untuk mengorbankan dirinya asalkan muslimin yang lainnya selamat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang sejarah singkat sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Semoga menjadi renungan dan bisa menjadi uswah teladan bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.